ibu, itu istri, seperti saya, Ibu Lina dan saya akan senang sekali. Kenapa demikian tergesa-gesa membesarkan diri untuk sesuatu yang jelas-jelas Anda sudah duduki posisinya sebagai kepala keluarga? Sikapi yang kecil sebagai yang kecil. Sikapi yang besar sebagai yang besar. Sekarang, tenaga. Gunakan tenaga dan waktu sekecil mungkin untuk urusan yang kecil. Lalu curahkan waktu dan tenaga sebesar-besarnya untuk yang membesarkan kehidupan. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak melakukan. Sehingga timbul anjuran berikutnya adalah lakukan yang harus dilakukan. Jangan lakukan yang tidak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan nanti hasilnya S-U-S-A. Susah. So life is simple. Hidup itu sederhana. Tidak ada niat Tuhan kecuali memuliakan kita. Masa Tuhan yang menginginkan kita mulia, kita persulit dengan prioritas yang salah, dengan pembebanan perhatian yang salah. Ikhlaslah untuk menjadi pribadi yang menggunakan sekecil-kecilnya tenaga untuk sekecil-kecilnya urusan, dan menjadi pribadi yang mencurahkan sebesar-besarnya tenaga kepada sebesar-besarnya urusan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, super audience, pemirsa di rumah, Pak Mario, kita akan masuk ke pertanyaan polling. Silakan. Dan pertanyaan kami pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda dan atasan Anda diundang makan malam di rumah seorang duta besar dari negara tetangga. Tiba-tiba atasan Anda tanpa sengaja memecahkan sebuah guci kuno yang harganya sekitar 1 miliar rupiah. Sewaktu sang duta besar menuduh Anda yang memecahkan guci tersebut dan meminta ganti rugi, apa yang Anda lakukan? A. Mengakui bahwa Anda yang memecahkan guci tersebut tetapi keberatan dengan ganti ruginya. Ataukah B. Menyampaikan kepada duta besar bahwa atasan Anda yang memecahkan guci tersebut. Ataukah C. Menyampaikan kepada duta besar bahwa tamu yang lainlah yang memecahkan guci tersebut. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pilihan Anda. Dan kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Mario. Silakan. Bapak berbicara mengenai stres bisa menjadikan kita ke tempat-tempat yang baik, yang lebih baik. Apakah hal simple yang bisa kita langsung mulai praktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membantu kita melakukan hal ini, Pak? Ya, kita buktikan dalam interaksi yang sebenarnya antara suami dan istri yang merasakan ketegangan dan tekanan itu dalam kehidupan mereka. Kita sangat beruntung sekali dihadiahi kesediaan baik oleh sepasang suami istri yang super ini untuk menjadi contoh bagi kita semua. Silakan, Bapak. Kita berikan tepuk tangan. Silakan, Bapak Ibu. Nama Ibu, Ibu Rini. Nama Bapak. Selamat malam, Ibu. Silakan. Ini mikrofonnya, Bapak. Selamat malam. Silakan duduk. Maaf, ini mikrofonnya, Pak. Ya. Silakan, Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Tuh, beritahu saya, Pak Aris dan Ibu Rini, seandainya Anda bisa mengulangi kehidupan pernikahan Anda, apa yang akan Anda lakukan lebih baik? Saya akan mencari tempat tinggal yang lebih dekat ke Jakarta. Lebih dekat ke Jakarta. Kalau Ibu? Saya mau cari kerjaan yang dekat rumah sekarang. Sudah ada anak, Ibu? Belum, loh. Belum ada. Sudah lama, berapa lama menikah? Sudah 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun. Ada rencana untuk memiliki keturunan? Pasti, pasti, Pak. Pasti. Apakah kesibukan Anda berdua bekerja itu memberikan sumbangan bagi lambatnya datangnya keturunan? 50% ya, Pak. 50%. Kalau saya tidak. Karena sebetulnya kalau kita bisa mengalokasikan waktu dengan baik untuk istirahat dan berhubungan dengan intens, saya kira bisa berhasil. Asik. Jadi mungkin pekerjaan yang demikian menuntut ini sampai tidak memberikan waktu kepada badan kita untuk menyesuaikan diri menjadi pria dan menjadi wanita yang pantas untuk mendapatkan keturunan. Apakah itu kesimpulannya? Mungkin waktunya kita tidak bisa mengatur yang lebih baik. Jadi sampai rumah sudah capek, lelah begitu. 93% maksud orang tidak pernah dikatakan. Kata-kata hanya digunakan mewakili 7% dari maksud kita. Dan perhatikan Pak Aris setiap kali mau bicara, melihat dulu kepada Ibu. Berarti ada kehati-hatian yang ekstra di Pak Aris untuk khawatir tidak menyenangkan Ibu, sehingga Bapak menjadi lebih menyesuaikan diri daripada mengambil inisiatif untuk memutuskan sebagai seorang suami. Cik, melihat lagi. Yuk kita duga. Berarti di rumah yang lebih banyak bicara yang mana? Istrinya. Oke? Yang lebih banyak tidak setuju? Istrinya. So, kelihatannya bukan pekerjaan, bukan karir, bukan jaraknya rumah, bukan belum hadirnya anak, tetapi tidak seimbangnya kesediaan untuk menjadi partner. Terasa sekali tidak ada keseimbangan di dalam penerimaan, di dalam mengorbankan kepentingan diri. Orang-orang yang meninggalkan kepentingannya yang dia pikirnya baik untuk sesuatu yang lebih besar, sering menemukan yang lebih besar di tempat yang baru. Oke? Sekarang, Ibu, kalau Ibu tidak bekerja, tidak mendapatkan uang yang sekarang, tidak mendapatkan penghormatan yang sekarang, tapi punya anak kecil yang lucu, yang wangi, yang menangis, begitu, Ibu pilih mana? Yang kedua, Pak. Yang punya anak menangis lucu. Karena kuda saja ada yang 2 miliar harganya. Maka bayi itu berapa nilainya, Ibu? Tidak ternilai. Kadang-kadang kita tukar dengan pendapatan berapa sebulan. Hah? Jangan menangis dulu. Oke? Okay? Kita semua dalam kehidupan ini membuat trade-off. Kita itu semua pedagang. Mengambil sesuatu, mengorbankan sesuatu, itu kita berdagang, kita hitung-hitungan. Jadi untuk hidup dengan baik, ini guru panahan saya di Jepang mengajarkan. Kalau memanah mau tepat, jangan menghitung. Karena waktu saya membidik dan lepas, beliau tanya, "Did you count? Did you calculate, Miss Sisusan?" Dia bilang, "Yes." Saya menghitung, dibilang no. Kesalahan menghitung hanya datang kepada yang menghitung. Orang yang tidak menghitung bisa salah hitung, Bu. Tidak, dan kehidupan itu yang disebut ikhlas adalah yang tidak memperhitungkan jaminan Tuhan. So, mungkin hidup ini akan jadi lebih indah apabila kita masing-masing melihat satu sama lain sebagai pemulia kehidupan. Tidak boleh kita mengharuskan satu bagian sebagai pihak yang mengalah untuk saya menjadi hebat. Atau tidak boleh seseorang mengalah hanya supaya hidupnya damai. Kita harus tegas mengenai yang baik bagi diri kita. Ibu, kita kadang-kadang kita harus menghitung bahwa keberanian yang paling hebat kalau mau menghitung adalah keikhlasan. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang meloncat tanpa tahu akan jatuh di mana. Tapi kalau Ibu dan Bapak ikhlas untuk menjadi pribadi yang saling menguatkan, bergandengan tangan, peluk tangan, lalu bilang, pertanyaan saya reverse sekarang. Kalau ada waktu untuk mengulangi kehidupan pernikahan Anda, apa yang Anda akan lakukan? Lagi lebih baik, saya sekarang tanya, apakah ada waktu untuk mengulangi? Tidak. Tidak. Jadi kapan kalau gitu mau menjadi istri yang baik sekali ke suaminya? As soon as possible, Pak. Good. Bagaimana kalau Bapak memulai secepat mungkin, karena kehidupan ini tidak bisa diulang, untuk menjadi suami yang lebih tegas, menyampaikan ini yang baik bagi kita? Harus segera. Harus segera. Ya. Good. Lalu Ibu ikhlas untuk mengizinkan suami punya pendapatnya sendiri? Ikhlas, Pak. Saya paling takut berbisnis, berusaha, bekerja di mana ada orang yang tidak ikhlas. Kalau yang Bapak lakukan membuat ibu tidak ikhlas, atau ibu yang ibu lakukan membuat dia tidak ikhlas, tidak akan baik kehidupan. Jadi kalau begitu, anjuran saya setelah mendengarkan ini tadi, jadilah suami istri yang ikhlas, bahwa kalau baik hidupnya dibaikkan. Kalau terbukti cara-cara kita belum memuliakan kita, pasti ada yang harus diperiksa pada cara-cara kita. Gitu ya. Ibu, have that baby. Have that baby. Amin. Terima kasih. Amin. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Kita break sejenak Pak, kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways.